Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan hadis Ubadah Ibn Samit radhiyallahu an, yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang bertauhid, yaitu yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang ketiga, bersaksi bahwa Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dan kalimatnya yang Allah lemparkan kepada Maryam dan ruh darinya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizallahu, wa kalimatuhu ay annahu khalaqahu bi kalimatin. Yang dimaksud dengan Isa adalah kalimat Allah, maksudnya bahwasanya Isa diciptakan oleh Allah dengan kalimat, dengan satu kalimat, wahia qauluhu, yaitu firman Allah, kun, jadilah. Bukan artinya Isa adalah kalimat yang maknanya firman Allah, bukan, tapi Allah ciptakan Isa ibn Maryam dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah nama Isa ibn Maryam. Alqaha ila Maryam, arsala biha Jibril ilaiha fanafakha fiha min ruhihi al-makhluqati biiznillahi azza wa jalla. Alqaha, yang diberikan, dilemparkan kalimat tersebut kepada Maryam, yakni Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril dengan membawa kalimat tersebut kepada Maryam, lalu Jibril meniupkan kepada Maryam, pada tubuh Maryam, min ruhihi, dari ruh al-makhluqah yang telah diciptakan oleh Allah, biiznillahi azza wa jalla, dengan izin Allah azza wa jalla. Faruhun, dan Isa adalah ruh. Maksudnya anna Isa alaihi salam ruhun min al-arwah allati khalaqaha Allah ta'ala. Maksudnya bahwasanya Isa alaihissalam adalah satu ruh dari roh-roh yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Minhu, ruh darinya. Ay minhu khalqan wa ijadan. Yani dari Allah diciptakan dan diadakan, dijadikan. Kaqalihi Ta'ala, hal ini seperti firman Allah Ta'ala, Al-Jathiyah ayat ke-13. Fasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan dialah Allah yang telah menundukkan untuk kalian manusia apa-apa yang di langit-langit dan apa-apa yang di bumi, jami'an minhu, semuanya dari yang di langit dan di bumi tersebut Allah tundukkan semuanya untuk manusia, minhu, semuanya dari Allah. Bukan maksudnya minhu dari Allah itu bagian dari Allah, bukan, tapi dari Allah diciptakan dan diadakan, dijadikan. Qala wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan bersaksi bahwa al jannah, surga itu benar adanya. Dan yang kelima, bersaksi bahwa an-nar, neraka juga hak pun benar adanya. Ay syahida anna al-jannata wa an-nara allataini akhbarallahu anhuma fi kitabihi thabitatani la syakka fihima, yakni bersaksi bahwasanya surga dan neraka, surga dan neraka yang keduanya telah Allah kabarkan, beritakan di dalam kitabnya. Dia bersaksi bahwasanya kedua makhluk tersebut, al-jannah wan nar, thabitatani, ada, sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah, yang dia tidak ragu pada keduanya, tentang keduanya yang sudah ada. Ada khalaqallahul jannata, maka siapa saja yang bersaksi dengan lima persaksian ini, Allah akan masukkan dia ke dalam al-jannah, surga. Jawabus syartu as-sabiqi, jawabus syartu as-sabiqi min qawlihi man syahida, kalimat adkhalahumullahu jannata adalah jawaban dari syarat yang sebelumnya dari sabda Nabi, man syahida, man syahida sampai wan naru haqqun, itu adalah syarat, kalimat syarat yang jawabannya adalah adkhalahumullahu jannata, Allah akan masukkan dia ke dalam surga, yaitu yang bersaksi dengan lima persaksian tersebut. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Ala ma kana minal amali, sesuai dengan amalan yang ada padanya. Kalimat ala ma kana minal amali, di atas amalan yang ada padanya. Yahtamilu makna yaini, mengandung dua makna. Ada dua makna, mengandung kemungkinan dua makna. Al-awwalu, makna yang pertama, adkhalahullahu jannata wa in kana muqassiran wa lahu dhunubun, Allah akan masukkan dia ke dalam al-jannah, surga, walaupun dia orangnya muqassir, orangnya bergampang-gampangan dalam melaksanakan syariat, di dalam menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Dia muqassir dalam melaksanakan perintah, tidak maksimal, ada yang tidak dikerjakan. Dalam meninggalkan larangan tidak maksimal, ada yang dilanggar atau dikerjakan. Walahu dzunubun, dan dia punya dosa. Ini sebagai penjelasan dari muqassir. Wa in kana muqassiran walahu dzunubun, walaupun dia muqassir, orang yang tidak maksimal, berkurang-kurangan, menggampang-gampangkan dalam masalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, dan bahkan dia memiliki dosa-dosa. Apakah berupa meninggalkan kewajiban atau melaksanakan perkara yang dilarang. Walaupun dia seperti ini, tetapi kalau dia bersaksi dengan lima persaksian tersebut, walaupun dia punya dosa, walaupun dia muqassir, orang yang berkurang-kurangan dalam amal, maka tetap akan Allah masukkan ke dalam al-jannah, surga. Mengapa li'annal muwahhida la budda lahu min dukhulil jannati, dikarenakan al-muwahhid, orang yang bertauhid, mesti dia akan masuk ke dalam al-jannah. Bisa langsung masuk tanpa mampir atau masuk ke neraka, atau masuk dulu, mampir dulu ke neraka, setelah disiksa, diazab sesuai dengan dosanya, maka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, surga. Tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa, yang besar maupun yang kecil, ketika memang tauhidnya bagus, tauhidnya kuat, kokoh. Walaupun dia punya dosa, maka bisa menjadi sebab dengan tauhid tersebut dosanya diampuni. Atau dia muwahhid, dosanya sangat banyak, tidak bisa dengan tauhidnya tersebut dihapuskan dosa-dosa seluruhnya, sehingga dia masuk ke neraka terlebih dahulu. Tapi minimalnya seorang muwahhid tidak akan kekal di dalam api neraka. Ini makna yang pertama. Allah akan masukkan dia ke dalam al-jannah walaupun dia orang yang punya dosa dan berkurang-kurangan dalam beramal saleh. Atsani, makna yang kedua. Adkhalahu Allahul jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalihi. Allah akan masukkan ke dalam surga dan kedudukan dia di dalam surga sesuai dengan amalannya. Ala amalihi, amalannya bagus, semakin tinggi berarti kedudukannya di dalam surga. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Ay rawa hadzal haditha Al-Bukhari wa Muslimun fi sahihayhima alladaini huma as-sahhul kutubi ba'dal Qur'ani. Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah di dalam sahih keduanya, yang merupakan yang kedua sahih tersebut, sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Qala al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna global hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yukhbiruna mubayyinan lana fadla tauhid wa syarafahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengkhabarkan, memberitahukan kepada kita, menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid dan kemuliaannya, yaitu anna man nataqa bisyahadataini arifan bima'nahuma amilan bimuqtadahuma zahiran wa batinan wa tajannaba al-ifraqa wa tafriqa fi haqqin nabiyyaini al-karimaini Isa wa Muhammadin alaihimas salatu wassalamu aqarra lahuma birisalati wa ubudiyatihima lillahi wa annahu laysa lahuma syai'un min khasa'isir rububiyyati wa ayqana bil jannati wan nari anna ma'alahu ila al jannati wa in sadara minhum ma'asin dunas syirki. Yaitu bahwasanya siapa saja yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia mengucapkannya dalam keadaan mengetahui makna keduanya serta mengamalkan konsekuensi dua kalimat tersebut secara zahir dan batin, telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya maknanya, dan dia menjauhi sikap al-ifrat, berlebih-lebihan, dan at-tafrit, berkurang-kurangan atau meremehkan tentang hak dua nabi yang mulia ini, Isa dan Muhammad alaihimassalatu wassalam. Lalu dia menetapkan, mengakui, meyakini untuk kedua nabi tersebut arisalah, kerasulan dan penghambaan keduanya kepada Allah. Mengakui bahwasanya, mengakui dan meyakini kedua nabi tersebut benar-benar nabi dan rasul utusan Allah yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hamba dan rasulnya, abduhu wa rasuluh, dan meyakini bahwasanya keduanya tidak memiliki sedikit pun dari kekhususan ar-rububiyah, tidak ada sedikit pun atau meyakini bahwasanya keduanya tidak memiliki sedikit pun dari kekhususan ar-rububiyah, sifat-sifat yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini bahwasanya surga dan neraka itu ada, sudah ada, bahwasanya tempatnya adalah, yakni siapa saja yang seperti ini kondisinya, keyakinannya, tauhidnya, maka tempat dia adalah al-jannah, surga, walaupun dia melakukan berbagai macam kemaksiatan yang dibawa kesyirikan, walaupun muncul darinya berbagai macam kemaksiatan yang sifatnya atau kedudukannya, tingkatannya dibawa syirik, maka masih bisa diampuni. Kalaupun masuk neraka, tindakan kekal. Munasabatul hadis lil babi, kesesuaian hadis ini terhadap bab yang kita bahas. Anna fihi bayanan li fadli tauhid, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan tauhid. Wa annahu sababun lidukhul jannati, dan bahwasanya tauhid merupakan sebab masuknya seorang hamba ke dalam al-jannah, surga. Takfir dzunubi, dan tauhid menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa. Ma yustafadu min al-hadisi, beberapa hadis faedah dari hadis ini. Yang pertama, fadlu tauhidi, keutamaan tauhid. Wa annallaha yukaffiru bihi dzunuba, dan bahwasanya Allah akan menghapuskan dosa-dosa dengan sebab tauhid. Yang kedua, sa'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala, luasnya keutamaan Allah dan kebaikannya subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wujubu tajannubil ifrati wa tafriti fi haqqil anbiya'i was salihin, wajibnya menjauhi sikap berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan dalam haknya para nabi dan orang soleh, dalam menyikapi para nabi dan orang-orang soleh. Fala najhadu fadlahum, maka kita tidak mengingkari keutamaan mereka, para nabi dan orang-orang soleh. Wala naghlu fihim, dan sebaliknya kita tidak gulu, tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan terhadap mereka atau dalam menyikapi mereka. Fa nasrifa lahum syai'an minal ibadati, yang mana kalau berlebih-lebihan kepada mereka, maka kita akan menyerahkan sesuatu atau sebagian dari ibadah kepada mereka. Kita tidak seperti itu, tidak boleh seperti itu. Kama yaf'alu ba'dul juhali wadullali, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang sesat. Yang keempat, anna aqidata tauhidi tukhalifu jami'al milali al-kufriyati minal yahudi wa nasara wal wasaniyin wa dahriyin, bahwasanya aqidah tauhid itu menyelisihi seluruh agama kekufuran, baik agama orang-orang Yahudi, Nasara, dan para penyembah berhala, serta orang-orang yang ateis yang tidak meyakini adanya Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, anna usatal muwahhidina la yakhluduna finnar, bahwasanya orang-orang yang bertauhid yang bermaksiat, ahli maksiatnya orang-orang yang bertauhid, tidak akan kekal, la yakhluduna finnar, tidak akan kekal di dalam api neraka, kalaupun masuk ke dalam api neraka. Itulah beberapa faedah dari hadis ini yang semulanya berisi keutamaan tauhid, sehingga pertahankan tauhid, jangan sampai hilang dengan lawannya syirik maupun kekufuran, karena dijamin orang yang bertauhid akan masuk ke dalam surga. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.